dulu dong. Tapi janji, tinggal janji. Tunggu, ini siap malam ibu-ibu nonton Golden Memories kan? Oke, okay. Ikonnya bunda apa? Ke atas coba, bagus. Tangannya ke atas, bagus. Tapi janji, nah gitu dong. Diam dong, geprek-geprek, cicing. Punten Mbak Lili, ini penonton udah tahu kalau saya bilang bagus, geprek. Bagus, geprek. Bagus, geprek. Terima kasih. Tapi janji. Racun. bulan madu. Eh, kita beri, tunggu dulu ah. Berikan tepuk tangan dulu buat Mas Oni. Ayo, Ben. Mas Oni itu kalau nyanyi, hatiku senang. Saya gak pernah langsung gebrek. Wow, gak pernah. Ngomong dulu, apa kabar, assalamualaikum. Potong honor deh, awas. Tapi janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Kasian ya. Tapi janji, hingga janji. Tahan. Gepre. Di bi bi mu. Kacau.